سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Ikhwana fi din, azzakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj As-Salikin wa Tawadihul Fikhi fi din. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih dalam kitabul Mawaris. Terakhir kita bahas tentang awl dan juga rod. Nah, paham insyaAllah ya tentang awl dan rod. Kalau awl ini tekor ya, sehingga dikurangi bagian-bagian masing-masing yang mendapatkan warisan. Sementara rod ini kelebihan, sehingga dikembalikan lagi kepada yang berhak mendapatkan warisan, sehingga nilainya bertambah. Nah, boleh sah, paham insyaAllah. Kasih contoh boleh? Hah? Kasih pertanyaan boleh? Halik an jauz wa salatu banat. Nah, meninggal mayit meninggalkan suami dan tiga anak perempuan. Berapa suami? Suami setengah. Setengah atau seperempat? Seperempat. Seperempat. Ada anak tadi ya? Tiga anak perempuan berapa? Tiga anak perempuan itu 2/3. 2/3. Seperempat, 2/3 habis atau masih tidak? Seperempat, 2/3 habis tadi. Seperempat sama 2/3. 4/3 bagian keuangan ya. 12. Habis sama sisa? 12. Sisa? Sisa. Ya. Berarti berapa kalau kita hitung secara secara berapa ininya, inti masalahnya? Masa 12 berapa? Iya. Ya, 2/3 dengan 4/4, 12. Iya. Nah, suami itu berapa suami? 3. 3. Istri? 6. Anak perempuan? Anak perempuan. 6. 6. Berubah jadi berapa? 16 jadi 9. 9. 3 dan 6. Ada soal ya? Profi? Mau isi soal ya? Barakallahu fikum. Ya. Ah, bagi soal. Halik sekarang. Ya, suami, ibu dan saudari sekandung. Suami, ibu dan saudari sekandung. Ya. Coba. Berapa suami? Suami dapat setengah. Nah, tidak ada anak. Ibu berapa ibu? Rofi? Ibu seperenam. Ibu seperenam. Atau sepertiga? Atau seperberapa? Seperenam. Seperenam apa? Ada apa? Tidak ada anak. Tidak ada. Kita sebutkan tadi suami, kemudian ibu, dan saudari sekandung. Ibu ada berapa? Kalau tidak ada anak, berapa ibu? sepertiga. Nah, kalau ada anak? Sepertiga. Barokah itu. Berarti ini apa? Berapa? Sepertiga. Ya. Saudari se berapa? Saudari sekandung. Sepertiga. Saudari sekandung dapat berapa? 23. Berapa? 6. Kita berapa? Berapa? Berapa? Ulangi lagi. 23. Ibu dari suami dapat berapa tadi? Nah. Nah. Kemudian ibu dapat berapa? 23. Saudari sekandung dapat berapa? 23. Berapa? Saudari sekandung. Kalau banyak, iya, 2/3. Ini 1/2. Ya, 1/2. Tuh, suami dapat 1/2. Saudari sekandung dapat 1/2. Ibu dapat? Dapat 3. Nah, 1/3. Berapa berarti masalahnya? Coba, asalnya berapa? 6. Nah, 6, suami berapa? 3. Istri berapa? Suami berapa? Kemudian saudari sekandung? Suami berapa tuh? Setengah tuh? Iya, setengah, jadi 3. Nah, 3. Kemudian untuk ibu berapa? 2. Jadi berapa masalahnya? 8. Nah, jadi 8. 8. Untuk suami berapa? 3. Untuk saudari sekandung? 3. Untuk ibu? 2. Berapa lagi? Lanjut ya. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa in udima ashabul furud wal asabat warisa dawul arham. Apabila tidak ada ashabul furud. Paham ashabul furud? Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Ya. Ada 1/6, 1/4, kemudian 1/8, 1/3. 1/2, 1/3, dan yang 2/3 dan yang lainnya. Ini ashabul furud. Kalau tidak ada ashabul furud wal asobah, tidak ada asobah. Ya, telah kita jelaskan. Asobah dari arah anak, kemudian dari arah ayah ke atas. Nah, kemudian dari arah saudara, kemudian dari arah paman. Nah, ini enggak ada ashabul furud, enggak ada asobah. Warisa daul arham. Maka yang mendapatkan warisan adalah daul arham. Daul arham maknanya kerabat-kerabat mayit yang tidak mendapatkan warisan baik dengan bagian tertentu atau sebagai asobah sisanya. Ya. Siapa saja daul arham? Wahum siwal madhukurin, selain yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Wa yunazzaluna manzilata man allau bihi, dan ditempatkan pada kedudukan yang dekat dengannya. Nah, sebagian menyebutkan di antara daul arham seperti waladul banat. Ya. Anak-anak dari anak-anak perempuan. Daul arham namanya. Si A misalkan punya putri, si B. Si B ahli waris bukan? Ahli waris. Ya, si B ahli waris, dia sebagai ashabul furud. Nah, bagiannya setengah kalau satu orang. Kalau beda satu, bagiannya 2/3. Kalau ada saudaranya, sebagai asobah. Bersama saudaranya. Laki-laki, 2 kali bagian perempuan. Si A punya putri, si B. Si B punya anak perempuan, misalkan. Si C. Si C ini, ada. Si A punya anak, misalkan si B. Anaknya perempuan. Nah, sebenarnya punya anak si C, ya, ini juga perempuan atau laki-laki. Nah, si C ini disebut dengan Dawil Arham, ya, kerabat mayit. Kenapa si C ini tidak mendapatkan warisan dari si A, ya, tidak dapat warisan dari si A. Nah, baik si B masih ada ataupun si B sudah tidak ada, ya, dikatakan anak perempuan. Beda kalau seandainya si A punya anak laki-laki, si B, ya, kemudian si B punya anak perempuan, misalkan si C. Nah, ini laki-laki, ini perempuan, si C masih dapat warisan. Nah, kuat kalau dari arah laki-laki, ya. Kalau ini ada ini daur arham, ini bukan daur arham. Waalaikumsalam. Ini di antara daur arham tadi sebutkan yaitu cucu, ya, cucu dari anak perempuan daur arham. Yang kedua waladul akhwat. Nah, anak-anak dari saudari-saudari. Si A, nah, punya saudari si B. Si B punya anak si C. Nah, saudari perempuan tadi, ya. Si C bukan ahli waris, ya, tidak dapat bagian apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak ada, nah, ini dan tidak ada yang lain, ya, yang mendapatkan bagian tertentu, yang ada hanya si C, misalkan, ini bisa mendapatkan bagian dari harta waris. Berapa bagiannya? Bagiannya yang mendekatinya. Jadi kembali kepada ini, bagian dari saudari. Nah, yang berikutnya banatul ikhwah, ya, anak-anak dari saudara laki-laki, baik saudara perempuan, saudari perempuan atau saudara laki-laki, anak-anaknya ini bukanlah ahli waris dari, ya, kalau dari si B ya ahli warisnya sebagai anaknya, ya, tapi kalau dari si A ini bukan ahli waris. Apa kedudukannya berarti ini? Hah? Keponakan. Nah, barakallahu fiik. Yang berapa sekarang? Keempat, ya? Waladul ikhwah minal um. Tadi kalau ini dengan syaratnya anak, ya, anak perempuan. Ya, kalau anak laki-laki, ini bisa jadi ahli waris. Nah, dari saudara laki-laki, maksudnya. Anak perempuan dari saudara laki-laki, ini bukan ahli waris. Tapi kalau anak laki-laki, nah, dari saudara laki-laki, ini bisa menjadi ahli waris. Kalau yang tadi, anak-anak perempuan, laki-laki itu perempuan saja. Dan kalau saudari, perempuan. Ya, kalau saudari, anak laki-laki atau perempuan, tidak dapat warisan. Yang berikutnya, anak saudara seibu. Nah, kalau anak saudara seibu, ya, saudara ini bukan saudari. Anak saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, ini bukan ahli waris. Dawil arham. Keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang keempat. Anak saudara seibu. Kalau bilang anak, kita berarti umum. Anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan, dari saudara seibu, bukan ahli waris, ya. Kalau anak laki-laki dari saudara sekandung atau saudara sebapak, ini ahli waris. Yang berikutnya bibi, ya, bibi. Ini pun bukan ahli waris. Yang berikutnya, tadi kan kalau bibi dari arah ayah, bibi dari arah ayah, Bibi dari anak ayah. Baik sekandung ataupun seibu, sebapak. Nah, tidak mendapatkan warisan. Yang berikutnya paman dari apa? Paman seibu. Ya. Paman seibu. Ini pun bukan ahli waris. Yang berikutnya ahwal. Ahwal itu paman-paman dari arah ibu. Ya, paman dari arah ibu tidak mendapatkan warisan. Begitu juga bibi dari arah ibu tidak mendapatkan warisan. Nah, yang berikutnya anak-anak perempuan paman. Anak-anak perempuan paman-paman sebagai asobah dapat warisan. Ya, tapi kalau anak-anak perempuannya tidak mendapatkan warisan. Kalau anak laki-lakinya sebagai asobah juga dapat warisan. Tapi kalau anak-anak perempuannya tidak mendapatkan warisan. Disebut dengan daulah arha. Nah, bapak ibu. Ya. Bapaknya ibu. Ini pun sama. Bukan ahli waris. Di antara daulah arham. Dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya daulah arham ini bisa mendapatkan warisan kalau tidak ada ashabul surur dan asobah, surah Al-Anfal ayat 75 Allah mengatakan wa ul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ul arham, kerabat-kerabat mayit, nah, yang tidak mendapatkan warisan baik secara bagian tertentu atau sebagai asobah sisanya, ini lebih utama. Sebagian mereka lebih utama, ya, pada sebagian yang lainnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan artian kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada asobah, maka daulah arham inilah yang menjadi ahli warisnya. Dikatakan lebih dahulukan daripada yang lainnya. Nah. Dan juga hadis Abu Umamah, nah, bin Sahal bin Hunayf, ya, bahwasanya Umar ibn Khattab beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah bahwasanya Nabi mengatakan wal khal warisun man la warisalah. Khal siapa? Khal paman dari arah siapa? Ibu. Nah, bukan ahli waris, tapi Nabi mengatakan menjadi ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Ya. Apa maknanya? Maknanya orang yang tidak memiliki ahli waris, baik dari kalangan ashabul furud ataupun asobah, maka paman dari arah ibu ini menjadi ahli waris. Dalam artian, masuk ke dalam daulah arham. Nah, sehingga jelas dari ayat dan hadis ini, bahwasanya daulah arham, mereka bisa mendapatkan warisan dengan syarat tidak ada ashabul furud, tidak ada asobah. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan daulah arham tidak mendapatkan warisan. Sebagian mengatakan mendapatkan warisan. Dan ini pendapat yang rajih. Dengan syarat tidak ada ashabul furud, tidak ada, siapa lagi? Tidak ada asobah. Seorang meninggal dunia. Yang ada hanya bibinya saja. Ya. Hanya bibinya saja. Nah, gak ada anak, gak ada ibu, gak ada ayah, gak ada suami, atau gak ada istri. Pokoknya kerabatnya hanya bibinya saja. Maka bibinya ini menjadi ahli waris. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk pembagiannya tadi kita sebutkan, ya, ditempatkan kepada yang terdekat kepadanya. Misalkan sekarang bint, nah, meninggal punya misalkan 3 anak perempuan. Nah, 3 cucu perempuan dari anak perempuan. Ya. Anak cucu aja. Cucu perempuan dari anak perempuan ya. Anak perempuan. Pada asal dapat warisan enggak ini? Cucu perempuan dari anak perempuan. Enggak dapat warisan. Nah. Kemudian juga ibnu binti. Nah, meninggalkan cucu laki-laki dari anak perempuan. Dapat warisan ya ini? Enggak. Kalau di anak perempuan. Nah, berapa bagian masing-masingnya? Ya. Kalau misalkan ini kita sebutkan ada 3 cucunya, ini 1 cucunya, bagiannya cucu perempuan dari anak perempuan dekatnya itu kepada siapa? Anak perempuan. Jadi dia mendapatkan bagian sebagaimana anak perempuan. Nah, ya berapa berarti bagiannya? Kalau ada 3? 3/3. Begitu juga cucu laki-laki dari anak perempuan. Kemana dekatnya? Anak perempuan. Ke anak perempuan juga. Nah, ke anak perempuan juga. Sehingga ini dihitung semuanya sama. Ya. 2/3 dibagi 4. Berapa tadi itu? Nah. Yang masing-masing dapat berapa ini? Masing-masing adil, ya? Masing-masing. Berarti kalau 3, semuanya 1, 1, 1, ini juga 1, ya? Semuanya adil. Berapa lagi? 2/3, jika nggak ada ahli waris yang lainnya, di awal lagi, ya? Berapa lagi? Nggak ada ahli waris yang lainnya? Dibagikan lagi. Ya. Jadi 4. Ini 1, 1, 1, kan 3 orang. Ini juga 1. Paham insyaAllah ya? Jadi, diberikan atau diberikan jatah kepada yang dekat kepadanya. Nah, kalau seandainya anak perempuan, nah, dari saudara atau saudari seibu atau sebapak misalkan atau sekandung, nah maka diikutkan kepada saudari tadi. Nah, ini cara menempatkan daulah arham. Kadang-kadang dapatkan sebagian kasus ahli warisnya hanya daulah arham saja. Untuk menghitungnya maka tempatkan kepada yang dekat kepadanya. Kalau cucu perempuan dan anak perempuan, dekatnya kepada siapa? Anak perempuan. Tuh, sebagai contoh saja. Paham soalnya? Dan itu berarti misalkan harta warisnya 100 juta. 100 juta itu dikalikan 23 dulu berarti hasil pengalian 23 itu baru dibagi 4 gitu kan. Pas 100 juta enggak langsung aja bagi 4. Bagi 4. Nah, sebagai 4. Masing-masing dapat berapa? 25 juta. Ya kan satu tingkatan, satu level semuanya. Levelnya jadi anak perempuan. Ya. Ini berlaku apa ini tadi? Berlaku rod. Nah. 2/3 dibagi lagi. Ya. Jadi hasilnya ini. Masing-masing. Kalau tekor juga berlaku awal. Iya, berlaku awal. Bagaimana yang berlaku kepada ashabul furud. Nah. Lanjutkan. Wa man la warisa lahu famaluhu li baitil mal. Kalau tidak ada ahli waris sama sekali. Ashabul furuj enggak ada, asabah enggak ada, daul arham pun enggak ada. Ada sebatang kara ya. Nah, enggak ada siapa-siapa kerabatnya. Ya. Maka hartanya untuk baitul mal. Yusrafu fil masalihil amah wal khasah. Ya, dipergunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya umum dan khusus. Nah, harta milik negara berarti. Jadi milik negara, hartanya. Kalau saat ini gak ada ahli waris sama sekali. Meninggal, hartanya banyak. Gak ada ahli waris. Nah, hartanya dikembalikan atau diberikan kepada baitul mal. Dipakai untuk kemaslahatan yang umum atau kemaslahatan yang khusus. Ya. Tentu ini pun setelah dikeluarkan kalau ada apa wasiat, kalau ada hutang dan sebagainya. Nah, sisanya ini kepada baitul mal. Wa idza mata al-insan ta'allaqa bi tarikatihi arba'atu huquqin murattabatan. Apabila seorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya terkait dengan empat hak secara berurutan. Nah, di mana empat hak ini disebut dengan al-huquq al-muta'alliqah bi'aini tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan si mayit. Jadi berurutan. Yang pertama, mu'anu tajhiz. Yaitu pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah. Nah, begitu harga kafan, misalkan. Kalau ada upah-upah pemandian. Nah, kemudian juga misalnya upah penggalian. Dan yang semisalnya, ini didahulukan. Ya, dahulukan daripada hak-hak yang lainnya berkaitan dengan harta si mayit. Nah, yang kedua, duyun al-muwasaqah wal-mursalah min ra'sil mal. Hutang-hutang, baik hutang yang ada bentuk kepercayaannya, nah, seperti gadai dan yang semisalnya, atau yang tidak ada jaminannya, diambil dari harta si mayit. Nah, yang ketiga, summa idza kana al-wasiyah tanfudu min sulusihi lil ajnabi. Kalau seandainya dia memiliki wasiat, ya, maka ditunaikan dari sepertiga hartanya kepada orang asing yang bukan ahli warisnya. Nah, ini kalau ada wasiat, ya, maksimalnya sepertiga. Nah, boleh kurang, tapi kalau lebih tidak boleh, kecuali dengan kesepakatan izin dari ahli waris. Summal baqi lil warasati al-madhkurin. Kemudian sisanya bagi ahli waris yang telah disebutkan tadi. Allahu a'lam. Di urutan ini. Ya, enggak bisa langsung dibagikan kepada ahli waris. Kemudian setelah itu baru untuk pengurusan jenazah. Tidak. Nah, diambil dulu di pengurusan jenazah. Ya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau ada daripada anaknya sudah saya yang nanggung pengurusan jenazah, ya enggak apa-apa. Nah, kalau ada yang nanggung, pada asal diambil dari harta si mayit. Harta peninggalan si mayit, harta waris. Nah, kemudian hutang-hutangnya, kemudian wasiat-wasiatnya, baru setelah itu, kalau masih ada sisa, dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, wa asbabul irsi salah satu. Sebab-sebab mendapatkan warisan ada tiga. Yang pertama, an-nasab. Dikarenakan nasab. Nah, nasab ini sebutkan para ulama dibagi menjadi tiga. Ada usul. Usul itu bapak ke atas. Usul, asal. Nah, ada furu', cabang. Anak ke bawah. Ini cabang. Ya. Kalau asal tadi usul bapak, kakek. Nah, bapaknya kakek. Terus ke atas. Kalau masih ada. Nah, begitu juga ibu. Ibunya ibu, ibunya bapak, terus ke atas. Ini usul namanya. Ya. Kalau furu', anak laki-laki, anak perempuan, Nah, anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, walaupun terus ke bawah, ya. Ada juga hawasin. Ada usul, ada furu, ada hawasi. Kalau hawasi, ini ke pinggir, ya. Seperti saudara laki-laki dan anak-anak mereka, paman dan anak-anak laki-laki mereka. Nah, dan juga paman sebapak, ya. Dan juga paman dari kakek. Nah, dan anak laki-laki mereka. Ini namanya hawasin, ya. Ada usul, ada furu, ada hawasin. Nah, ini nasab. Yang kedua sebabnya nikah sahih. Nikah yang sah. Ya. Ingat, nikah yang sah. Nah. Walaupun si suami tidak mendatangi istrinya, sudah akad. Sudah nikah yang sah. Ya. Sudah akad nikah, tiba-tiba suaminya meninggal. Belum didatangi istrinya. Dapat warisan. Nah, atau sebaliknya. Sudah nikah yang sah, istrinya meninggal. Belum didatangi. Maka suami pun dapat warisan. Ya, ini nikah yang sah. Jadi patokannya itu akad. Nah, akad. Ya. Bukan dengan mencampurinya. Seperti halnya, mahramnya mertua itu dengan apa? Dengan akad. Ya. Dengan akad saja menjadi mahram. Ya. Barakallahu fikum. Kalau mahramnya anak tiri? Dengan dukhul ya. Ya. Kalau si apa namanya ayah tirinya sudah mendatangi ibunya. Jadi mahram. Kalau belum, maka belum mahram. Barakallahu fikum. Jadi kalau dalam masa warisan sekedar akad saja ini sudah menjadi ahli warisnya. Nah, nikah sahih tadi. Dan artian kalau nikahnya nikah batil, ya, nikah tanpa wali, misalkan nikah batil, nah, maka tidak saling mewarisi suami istri tersebut. Atau dikarenakan perzinahan, nah, barakallahu fikum, tidak saling mewarisi. Yang ketiga, al-wala. Ya. Wala itu sebabnya pembebasan budak. Nah, seseorang membebaskan budak. Ya. Si budak ini meninggal dunia. Misalkan punya harta. Punya harta. Nah, tidak memiliki ahli waris. Misalkan, maka ahli warisnya yaitu orang yang membebaskannya. Ini tiga sebab seorang mendapatkan warisan. Ada nasab, nikah yang sahih, kemudian al-wala. Baik. Atafi ilahuna. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau misalnya ternyata seseorang memiliki anak, di mana anak tersebut hilang sampai tidak diketahui, apakah ahli waris yang lain tetap memberikan jatahnya? Oke. Hilangnya ini apakah ada praduga kuat meninggal ataukah tidak? Kalau misalnya ada praduga kuat dia meninggal, maka bisa dianggap meninggal. Nah, mafkut keadaannya, ya. Tapi kalau hilangnya ada kemungkinan dia masih hidup, cuma entah di mana. Nah, seseorang misalnya meninggal lagi di apa namanya di kapal misalkan. Nah, kecelakaan, orang tuanya selamat, misalkan, ya. Tapi anaknya nggak tahu kemana, orang tuanya meninggal, misalkan, ya. Tapi anaknya nggak ketemu, nggak tahu kemana. Nah, ini dimungkinkan dia meninggal, ya. Kecelakaan, apa namanya, dari kapal, nah, di lautan, atau pesawat. Nah, ini diikutkan, walaupun nggak tahu kemana ini, hilang, ketemu jasadnya. Ya. Jadi bisa diikutkan, dia telah meninggal. Jadi kalau seandainya belum pasti, nggak tahu kemana, yang jelas hilang. Nah, maka bisa disisakan untuk dia ketika dia ada bagiannya. Barakallahu fikum. Ada khilaf di antara para ulama tentang yang mafqud, yang hilang ini. Ya. Tapi untuk jaga-jaga, tetap jatahnya disisakan. Nah. Itu dengan catatan orang tuanya meninggal dulu ya? Yang mana? Ya dengan catatan orang tuanya kan meninggal dulu. Hmm. Ya kalau anak meninggal dulu ada beda lagi. Insyaallah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Gak ada apa-apa, bisa diambil pelajaran.